binatang ini semua, tuduh Fatimah begitu, curi-curi, kurang ajar. Kalian pikir kayak Fatimah tidak bisa, tidak mampu beli cacat? Hah? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tuduh saya punya anak macam-macam. Binatang.